hatiku mengharap engkau kembali. Ngapusi si tresno sirarmu beku jenenge ati nanging kowe ora ngerti kowe sing tak wanti-wanti malah sebut saiki kowe ngejanji-janji cara sehidup semati nanging ngopo bukti kowe medot tresno ku demi wera only you hewa suara popo insya Allah aku iso lilo besam bakal ya cinta. Nanging tresno iki ora bakal luntur. Tak senane aku iki pancen tresno awamu. Ora ono liane si iso dari penggantimu. Wes tanggu gawamu si cocok neng hatiku. Ganti hatiku ceret hatimu rapat kau kumu.